Mitra bisnis, saat ini bisa dipastikan bahwa Jakarta akan memiliki gubernur yang baru setelah KPUD DKI resmi mengumumkan hasil pemilihan gubernur putaran kedua pada September kemarin yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi Ahok. Dan untuk membahas apa pesan serta harapan Kwi Kian Gi sebagai warga senior di DKI Jakarta kepada gubernur dan wakilnya yang baru, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa pesan dan harapan Bapak kepada gubernur DKI yang baru? Enggak ada sebetulnya, karena saya enggak tahu. Saya sebenarnya tidak tahu apa-apa yang akan mereka lakukan apa. Jadi tidak tahu apa yang mau. Satu pesannya itu, jangan anggap enteng problematik Jakarta gitu aja. Itu ruwetnya bukan main. Nah, menurut visi Bapak, seperti apa keruwetan itu? Pertama ya, semua problematik yang ada di Jakarta, itu datangnya tidak jadi Jakarta. Misalnya banjir itu kiriman. Kemudian penduduk yang padat, yang bikin macet semuanya, itu dari luar. Dari luarnya kesedot ke sini gitu kan. Nah itu kan penyelesaiannya bagaimana? Karena sama-sama warga negara kan tidak boleh melarang masuk ke Jakarta. Terus kemudian infrastruktur itu banyak yang wewenangnya pemerintah pusat. Jadi ini kan hal-hal yang susah. Yang ini mesti diketahui dulu, atas dasar itu baru difikirkan apa yang DKI bisa lakukan. Contohnya seperti banjir Kanal Timur ya Pak Kwik? Itu sudah selesai kan banjir Kanal Timurnya, ada 4 sumber. Banjir Kanal Timur itu, waduh, itu problematiknya konsultan sudah sibuk sekali sejak tahun 70. Sekarang baru selesai. Banjir Kanal Timur selesai total sudah. Lalu MRT sudah dimulai dan akan beroperasi tahun berapa? 2016 kalau nggak salah. Tapi satu ruas saja. Nah, tapi itu masih kerjanya Voke. Dilanjutkan dengan ruas-ruas lain kan? Ya, kalau itu ya, kalau Jokowi tidak melanjutkan ya dia melanggar aturan, karena itu bukan hanya perencanaan DKI, itu perencanaan Bappenas sudah. Nah, bagaimana dengan upaya peningkatan busway yang merupakan proyek Pemda DKI, Pak? Iya, itu memang DKI. Nah, tapi yang dikatakan mengatakan bahwa itu mau ditambah 1.000 bus gitu kan. Nah, cuma saya bertanya-tanya, masa Pak Fosy Bowo enggak pernah mikir nambah 1.000 bus? Masa Pak Fosy Bowo tidak mengerti bahwa itu bisa ditambah? Terus kemudian bahwa waktu tunggunya sekian lama segala macam itu. Nah, itu kan itu mesti dijelaskan. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.